السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita merasakan betapa banyak dan betapa besar nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Satupun dari kita tidak akan bisa pernah mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya, karena begitu besar dan begitu banyaknya. Oleh karena itu, mari kita pandai-pandai untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita mensyukur nikmat tersebut, Allah akan tambahkan. Tapi ingat, kalau kita mengingkarinya, adab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Kalau kalian ingkar, ketahuilah adabku sangat pedih. Dan syukur merupakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dua hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu yaqul alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa idza ra'a ma yakrahu yaqul alhamdulillah ala kulli halin. Rawahu al-Baihaqi wa sahahu al-Albani rahimahullah taala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat sesuatu yang menyenangkan, maka beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang artinya segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Dan apabila beliau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Artinya, apapun yang kita dapatkan, kalau kita mau mensyukuri segala apa yang kita rasakan, maka akan kembali semuanya kebaikan kepada kita. Ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka bisyiddah. Ingatlah kepada Allah ketika engkau senang, Allah akan ingat kepadamu ketika engkau sedih. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas tema penting yang barangkali berkali-kali kita dengarkan, namun juga barangkali berkali-kali kita terjerumus, kita terjatuh, kita belum bisa berpegang teguh kepadanya, yaitu masalah akhlak. Ya, meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian barangkali ada pemahaman yang salah bahwa akidah penting, di mana akidah ini mengikat hubungan hamba dengan Al-Khaliq. Namun tidak sedikit mereka yang akidahnya dan menganggap itu penting, kemudian tidak memperhatikan masalah akhlak. Ya. Coba kita perhatikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man al-muflis?" Faqalu al-muflisu fina man la darahima lahu wa la mata'a. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yudda ma alayhi ukhidha min khatayahu fatrihat alayhi thumma turiha fi an-nar rawahu muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Tahukah kalian siapakah orang yang pailit, kolaps? Apa jawaban para sahabat? Barangkali juga sama dengan jawaban kita. Mereka menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, tidak punya modal, bangkrut habis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan jawaban itu. Apa kata beliau? Orang yang bangkrut adalah dia dari umatku. Dari umatku. Kalau umat Nabi Muhammad berarti dia orang yang bertauhid. Ya. Di mana dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, akan tetapi dulu di dunia mencaci maki fulan, menuduh orang yang baik dengan tuduhan zina, makan hartanya tanpa hak tentunya, menumpahkan darahnya dan memukulnya, kemudian diberikan kebaikan-kebaikan orang ini dari pahala sholat, zakat dan puasanya kepada mereka-mereka yang tadi disakiti alias tidak bagus hubungannya dengan manusia. Kemudian apa? Setelah semua pahala sholat, zakat dan lain-lain diberikan, dibagi-bagikan kepada orang yang dicaci maki, kepada orang yang dituduh dengan zina, kepada orang yang dimakan hartanya, kepada orang yang ditumpahkan darahnya, dipukulnya, habislah semua pahalanya, tinggal apa? Tinggal dosa-dosanya yang menumpuk. Masih kurang. Akhirnya apa? Dosa-dosa orang-orang tadi diberikan kepada orang ini. Modal habis, jangankan untung. Utang banyak. Alias dosanya masih banyak. Akhirnya apa? Kemudian dimasukkan orang tersebut ke dalam api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Perhatikan di sini bagaimana seseorang bisa membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa kalau dia tidak membawanya dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Sebab kalau tauhid akidahnya tidak benar, terjatuh kepada kesyirikan, tentu tidak akan pernah ada hasilnya, tidak akan pernah ada manfaatnya amal ibadah bentuknya sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Kenapa? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, gugur semua amalmu dan kau termasuk orang yang merugi. Ya. Kalau orang itu bisa membawa pahala sholat, bisa membawa pahala zakat, bisa membawa pahala puasa, apa artinya saudara sekalian? Apa maknanya ikhwan wa akhwatillah? Menunjukkan orang ini tauhidnya benar, ya kan? Kalau nggak benar nggak mungkin. Artinya hubungan dengan Allah begitu hebatnya, namun hubungan dengan sesama manusia begitu kacaunya. Nah inilah para jemaah. Sehingga apa? Kita jangan merasa aman. Saya sudah mempelajari Al-Qalbul Mufid, ya. Ala Kitab Tauhid, ya. Ala Syekh Muhammad bin Utsaimin, Al-Qalbus Sadid, ya gurunya beliau, Syekh Sa'di, atau Fathul Majid, ya. Cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ya, bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu semua tauhid dan itu harus. Tapi apakah merasa aman? Maka perhatikan para jemaah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menegaskan, ya, dalam sabdanya, ittaqillaha haytuma kunta wa addi'i sayyi'atal hasanata tamfuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, rawahu at-Tirmidzi. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Subhanallah. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang menjelaskan kepada kita segalanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini sudah kusempurnakan untukmu agamamu. Sudah kusempurnakan nikmatku untuk kalian. Dan aku rela ridho Islam sebagai agama kalian. Dan Nabi bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu min al-jannah wa yub'idu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum, rawahu al-Baihaqi, rawahu al-Baihaqi, dengan sanad yang sahih. Apa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada yang tersisa sedikit pun yang mendekatkan ke surga dan yang menjauhkan dari neraka kecuali semuanya sudah disampaikan. Bagaimana hubungan dengan Allah? Semuanya disampaikan. Bagaimana hubungan dengan manusia? Semuanya sudah disampaikan. Sampai-sampai ada seorang datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu dan mengatakan bahwa Nabimu telah menjelaskan segalanya, bahkan cara cebok pun dijelaskan. Nah, bagaimana dengan hubungan sesama manusia? Maka semuanya sudah dijelaskan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tinggal kita mencari dan mencari, kemudian kita mengambil untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sudah jelas bagi kita bahwa Nabi adalah contoh yang terbaik dalam segala hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sungguh, ya, lam di sini lam taukid, qad juga menunjukkan taukid, memberikan penekanan. Sungguh, maknanya yang mendengarkan jangan ragu, sungguh benar-benar telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik. Tapi contoh yang baik bagi siapa di sini? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Mengharapkan yarjullah, berjumpa dengan Allah. Dalam surat Al-Kahfi terakhir Allah berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa berharap berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah ketika beribadah dengan sesuatu apapun. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita lihat, ya, pada diri Nabi akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat mulia. Dalam surat Al-Qalam, ya, pada ayat yang ke-9 ayat berapa, tolong diperiksa nanti, Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka, ya, in di sini inna ada tauqid. Allah a'lam waw di sini apa waw istinaf atau waw kosam. Kalau waw kosam, maka di sini lebih tinggi lagi, ya. Inna di sini adalah ada tauqid. Sesungguhnya engkau la innaka la'ala lam tauqid. Yang semuanya memberikan faedah bagi yang mendengarkan adalah sudah enggak perlu ragu lagi. Bagi yang mendengarkan harus yakin. Apalagi kita muslim. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat mulia para jemaah. Terdapat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu Sa'ad bin Hisham, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, aku katakan, akhbirini ya ummul mukminin, beritahukan kepadaku wahai ummul mukminin, an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mengatakan, ataqra'ul Quran, bukankah engkau membaca Quran? Ya. Kemudian Sa'ad bin Hisham mengatakan, iya, aku baca Quran. Apa kata beliau? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai muslimin, sebagai mukminun, sebagai orang-orang yang menyatakan dirinya berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Ingat bagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihinya sampai paham artinya, maknanya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, berbicara tentang akhlak ini ya, maka kita banyak melihat orang dengan istilah dekadensi moral, dengan mengatakan akhlaknya bejat, dengan mengatakan akhlaknya buruk dan lain sebagainya. Maka Nabi diutus oleh Allah itu apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Bu'istu liutammima masalihal akhlak, rawahul Bukhari. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Berarti di sini hubungan antara akidah dengan akhlak ini tidak bisa dipisahkan. Jangan mengatakan masya Allah hubungannya dengan Allah ya, masya Allah belajar tauhidnya, catatannya ramai dengan catatan tauhid, tidak salah, benar dan harus. Masya Allah sholat lima waktunya ke masjid, tidak salah, benar dan harus. Masya Allah umrohnya, hajinya, benar dan harus. Namun bagaimana hubungan dengan tetangga? Bagaimana hubungan dengan orang tua? Sungguh disayangkan, semakin belajar ilmu semakin kurang ajar pada orang tuanya. Tidak pernah ada ceritanya dari salafus soleh yang mereka kurang ajar pada orang tuanya. Sungguh dengan ilmu bertambah bakti kepada orang tuanya. Maka ternyata di dalam kitab, saya akan bacakan matang dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, bahwa buku ini ya, Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini ya, ditulis oleh beliau dalam kurun waktu habis sholat asar sampai maghrib itu ya, di mana ada orang dari Al-Wasith ya datang kepada beliau yang mengeluhkan tentang masalah asma dan sifat, penyimpangan tentang tauhid asma wa sifat, terutama masalah sifat ya. Kemudian apa beliau tulis kitab ini, antara duduk antara apa? Badan asar sampai badan maghrib. Kalau kita duduk mungkin ngobrol. Terus kita badan maghrib, sampai maghrib. Dan sampai sekarang kepada kita tulisannya. Dan yang menarik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, di awal beliau bahas tentang sifat-sifat Allah, di akhir pembahasan beliau ya, yang ditulis adalah akhlak. Padahal buku akidah. Ya. Apa kata beliau? Faslun fi bayani mukammilatil aqidati min makarimil akhlak wa mahasinil a'mal allati yatahalla biha ahlu sunnah. Subhanallah. Pasal penjelasan tentang penyempurna akidah dari akhlak-akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik yang seharusnya ahlus sunnah menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan dengan amal-amal yang baik tersebut. Ya. Apa isinya? Nah, ini kesempatan ini saya akan bacakan ya, matan dan saya akan jelaskan semampu saya. Ya. Dan semua tentu beliau tulis ya, sesuai dengan apa yang beliau ketahui dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhlak dan tidak lepas kembali kepada bagaimana kita meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Summahum ma'ahadhihi al-usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibuhu asy-syari'atu. Kemudian mereka, siapa mereka ini? Yaitu ahli sunnah. Setelah beliau tadi menjelaskan tentang judulnya, bahwa pasal penjelasan tentang penyempurna akidah dari kemuliaan akhlak dan dari kebaikan amal, di mana seharusnya ahlus sunnah menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan perbuatan yang baik tersebut. Kemudian beliau mengatakan, kemudian mereka yaitu ahlus sunnah ma'ahadil usul, bersama dengan pokok-pokok akidah, mereka pun juga menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, sesuai dengan apa yang telah diwajibkan oleh syariat ini. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar termasuk salah satu dari penyempurna akidah ini. Kalau kita mempelajari tauhid, kita mempelajari akidah, maka harus ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kuntum khairu ummah tukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk umat ini, untuk manusia ini, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Ya, dan ini ada kaidahnya. Dalam majmu' fatawa dijelaskan oleh Syaikhul Islam dengan gamblang. Orang yang bergerak masuk ke dalam amar ma'ruf nahi munkar harus punya tiga sifat. Apa pertama? As-sabr, sabar. Al-ilm pertama, Al-ilm pertama, ilmu. Yang kedua, ar-rifq, lembut. Yang ketiga, as-sabr, sabar. Maka orang yang menyuruh kepada yang baik, ya harus sabar. Enggak mungkin nyuruh orang untuk pakai jilbab, nyuruh orang untuk sholat berjamaah, ya, kemudian dilempar bom, ayo sholat kamu, bom. Enggak mungkin. Ya, itu satu yang kontradiksi. Suruh dengan cara yang lembut, yang baik. Ya. Al-aslu fid da'wah ar-rifq wal lin, hukum asal dakwah lembut. Maka narifu ala syai'in illa zanah wa la yanzi' an syai'in illa syanah. Nabi bersabda, tidaklah kelemah lembutan berada pada sesuatu kecuali akan menjadi perhiasan, dan tidaklah kelemah lembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan mencorengnya dan menjadi aib baginya. Apalagi mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Mengajak orang kepada kebaikan insyaallah lebih mudah daripada mencegah dari kemungkaran. Ya, dari kemungkaran. Maka harus dengan ilmu. Man ra'a minkum munkaran fal yuwayyihu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, wa in lam yastati' fa bi qalbi, fa dzalika adaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Enggak bisa dengan lisannya, enggak bisa dengan hatinya. Itu selemah-lemahnya iman. Kita contoh pada Nabi SAW bagaimana akhlak beliau ketika melihat kemungkaran. Contohnya orang Badui yang genting di masjid. Hadis riwayat Imam Bukhari dan masyhur alhamdulillah. Ketika kencing di masjid, orang-orang para sahabat ini sudah mau memukul orang ini. Ini orang kampung ini, orang kampung yang Badui. Ya, mau dipukul. Ya. Maka apa? Nabi melarang, jangan. Biarkan teruskan kencing. Disuruh melanjutkan kencing di masjid. Coba antum ada orang kencing di Masjid Al-Furqan, apa yang terjadi? Mungkin dilempar. Ya. Setelah selesai kencing, Nabi minta air disiram. Setelah itu apa? Dijelaskan oleh beliau, ini masjid. Yang buat itu kencing. Masjid untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran. Ya. Begitu mendengar penjelasan Nabi, begitu melihat sikap Nabi, begitu melihat akhlak Rasulullah SAW, apa yang keluar dari mulut sang Badui tersebut, orang kampung ini? Allahumma arhamna wa Muhammad wa la tarhamna ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, jangan yang lain tadi itu mau mukul saya. Subhanallah. Begitu apa? Langsung ya terkesima dan tertarik dengan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Karena orang kampung tidak paham, tidak ngerti. Dari sini ulama memberikan apa? Istinbat hukum, mengambil kesimpulan hukum, di antaranya adalah apa? Tentang masalah toharah, jelas bagaimana kalau ada kencing disiram seperti itu. Tapi tidak kalah pentingnya adalah ini jelas merupakan kemungkaran. Jelas merupakan kemungkaran. Ya. Maknanya ketika kemungkaran itu mau dicegah, ya, kemudian menimbulkan kemungkaran yang besar, maka hukumnya haram. Sebab orang yang kencing tersebut seandainya dilerai, apalagi diserang, dipukul, kemungkinannya satu, dia akan melawan sambil terkencing-kencing. Kira-kira apa yang terjadi? Yang nyemprot sama yang melerainya. Sehingga najisnya tadi, pikirannya najis itu masjid. Nyata masjidnya najis, yang melerai juga ikut kena najis. Sehingga kemana-mana. Atau kemungkinan yang kedua, dia takut. Ada 5 orang, 10 orang mau mukul saya. Dia akan lari keliling muter masjid. Ya, dengan kencingnya. Sehingga apa kencing bisa kesana kemari. Hai ini para jemaah. Maka kalau kemungkaran dirubah menimbulkan kemungkaran yang besar, maka hukumnya haram. Kalau kemungkaran dirubah jadi kebaikan, hukumnya wajib. Tapi kalau kemungkaran dirubah kemudian masih ragu apakah timbul kemakrufan kebaikan atau tetap pada kemungkaran, maka disinilah ya ijtihad. Ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah ini kita lihat yang penting di sini bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kemungkaran. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitab Syarah Al Arba'in An Nawawiyah menjelaskan hadis man ra'a minkum munkaron, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka di sini ya kemungkaran yang tidak ada khilaf satu dengan yang lainnya berarti mungkar. Tapi perkara al-umur al-ijtihadiyah bukan kemungkaran. Perkara yang ijtihad bukan kemungkaran. Seperti yang barangkali sampai sekarang ini enggak pernah berhenti. Ya, ketika ada sepulang si A mendapatkan bantuan dana dari lembaga keuangan ini perkara ijtihadiyah. Ulama A membolehkan, ini Pak Kibar. Ulama ini tidak membolehkan ijtihadiyah. Masya Allah berantemnya tidak habis. Habisnya, mana akhlak? Mana akhlak? Mana kaidah? Kaidah mengatakan la yumkar al-ijtihadu bimithlik. Kaidah fikih mengatakan ijtihad tidak bisa diingkari dengan yang semisalnya. Adapun menjelaskan mana yang rajih, mana yang marjuh itu, ya, itu ilmu. Untuk kemudian berantem, nah ini mana akhlak? Nah, kita harus jaga akhlak. Ya, ketika kemungkaran ma'ruf amar ma'ruf mungkar pun juga kita lihat bagaimana ya kaidah-kaidahnya. Kemudian kata beliau wa yarawna iqamatal hajj wal jum'ah wal a'yad ma'al umara. Ya. Bahwa ahlu sunnah memandang pelaksanaan haji, pelaksanaan Jumat, pelaksanaan hari raya, maka haruslah dengan para umara, dengan pemerintah, dengan penguasa. Ya. Abrarum kanu aw fujjar, apakah penguasa tersebut penguasa yang baik atau penguasa yang zalim, ya. Ini juga oleh Ibnu Rajab beliau sebutkan menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri, ya, bahwa haji, jihad, jumat, hari raya, pelaksanaan hudud itu harus dengan penguasa pemerintah, ya. Dulu pernah ingatkan ada pelaksanaan rajam, ya, tapi bukan penguasa. Ya. Harus dengan penguasa hudud kayak rajam, kayak ini harus dengan penguasa, ya. Wa yuhafiduna 'alal jama'ah. Ya, dan mereka Ahlu Sunnah ini sangat memperhatikan dan memelihara yang namanya al-jama'at, yaitu persatuan. Ya. Persatuan di atas apa al-jama'at ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqa kulluha kulluhum finnar illa wahida wa ya jama'ah." Faqala ya Rasulullah, "Ma ya jama'ah?" Faqala, "Ma ana alai al-yawma wa ashabi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu. Yang ini satu berebut. Ada kelompok jemaah ini pimpin membentuk amir di bai'at sampai istrinya suruh cerai diambil oleh amirnya. Ya. Semua ingin jadi ya, amir. Tinggal pilih mana yang cocok cerai itu. Kasihkan ke gua. Ya. Nah, enggak benar bukan seperti ini. Ya. Al-jamaah siapa? Ditanya oleh para sahabat, siapa ya Rasulullah jamaah? Apa kata beliau? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa saja? Baik akidah, ibadah, akhlak, muamalah, di mana hari ini aku beserta para sahabatku berada di atasnya. Maka kita tinggal menilai bagaimana akidah kita. Kita nilai, ada tolak ukurnya, ada labnya, bawa ke lab. Ya, ada labnya, ada tolak ukur yang jelas. Ya, bagaimana akhlak? Bagaimana ibadah? Bagaimana muamalah? Semua ngaku saya ahlu sunnah, saya ahlu sunnah wal jamaah, saya ahlu hadis, saya ahlu hasar, ahlu hasar, ayat at-taif al-masurah. Itu nama-nama yang berbeda, maknanya satu yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Ya, tinggal dilihat apakah seperti itu. Orang mengatakan kullun yadda'i bi'annahu waslan Laila. Wa Laila la tukiru bidak. Setiap orang ngaku kenal dengan Laila, tapi Laila tidak aku tidak kenal dengan dia. Semua orang kenal sama SBY, tapi apakah sebelum saya? Enggak kenal. Kita semua kenal. Semua orang aku, saya al-jamaah, saya al-sunnah. Tinggal apakah benar seperti itu. Mari kita selalu mengaca. Dan selalu kita introspeksi diri. Ya. Selalu kita introspeksi diri. Ya. Maka Ahlus Sunnah selalu memelihara yang namanya persatuan di atas kebenaran. Karena yang namanya al-jama'ah, kata Abdullah bin Mas'ud, apa? Al-jama'ah ma wafaqul haq wa in kunta wahdak. Yang namanya al-jama'ah adalah sesuai dengan kebenaran meskipun kamu satu orang sendirian. Ya, meskipun banyak, kalau tidak sesuai maka bukan al-jama'ah. Ya, al-jama'ah secara istilah, secara bahasa iya kumpul-kumpul. Tapi secara istilah maka kalau tidak di atas kebenaran, dan ukur kebenaran apa? Tidak lain ma ana alai al-yaum wa ashabi. Apa saja yang aku berada di atasnya hari ini dan juga berserta dengan para sahabat. Yaitu apa? Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah laisa bitabih. Al-Dhahabi mengatakan yang dimaksud dengan ilmu adalah apa yang Allah firmankan, apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang menjadi keterangan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan beliau mengatakan wa yadiluna bin nasihati lil ummah, bahwa Ahlussunnah beragama dengan memberikan nasihat kepada ummah. Nabi bersabda ad-dinun nasihah. Qulna ya Rasulullah, qulna liman ya Rasulullah, qala lillah walikitabihi walirasulihi waliaimatil muslimin wa'ammatihim. Ya, rawahu at-Tirmidzi, bahwa rawahu Muslim. Nabi bersabda agama ini adalah nasihat. Sahabat bertanya untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk kaum muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin semuanya. Apa dimaksud dengan nasihat? Kalau untuk Allah, apakah Allah perlu nasihat? Itu apa maknanya? Itu apa? Wejangan. Tapi dikatakan untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah. Apakah Allah perlu wejangan? Nah, ini perlu penjelasan. Ya, Nabi bersabda untuk Allah. Ya, dan nasihat itu dari kata nasohayan sohu. Nasohayan sohu, nasihah masdarnya. Ya, an-nasihah masdarnya. Orang Arab mengatakan nasohtul asla idha khalaso minasyam'i. Nasohtu fi'il madinya nasohah, ketika ada yaitu fa'il, ya tak fa'il di sini, nasohtu jadi nasohtu. Sehingga maknanya apa? Nasohtul asla, aku melakukan perbuatan nasihat, aku melakukan perbuatan yang namanya nasohah, ya, kepada madu kalau madu tersebut sudah lepas dari lilin-lilinnya. Jadi kalau saudara ada madu yang baru diperas masih bercampur lilin, diminum nikmat tidak? Tidak nikmat, karena kan menyangkut. Ya, juga kita akan buang kotoran-kotoran itu dari mulut kita. Ya. Nah, madu yang sudah dibersihkan, ya, atau upaya membersihkan madu itu namanya nasohah. Sehingga madu yang dibersihkan namanya nasihah, yaitu al-khulus yang murni, kemurnian. Nah, dari baru di sini ya nyambung kalau makna nasihat itu Allah. Apa makna nasihat itu Allah? Yaitu kemurnian, ketulusan yang seharusnya diberikan kepada Allah SWT berupa apa? Dijelaskan oleh Abu Amr Ibnu Salah, ya, juga Imam An-Nawawi dan yang lainnya menjelaskan nasihat untuk Allah, kemurnian yang harus diberikan kepada Allah ada apa? Mentauhidkan Allah, berikan ibadah sesuai dengan yang dituntunkan Allah dan lain sebagainya, ya, taat pada Allah, meninggalkan larangan Allah SWT. Kemudian nasihat untuk kitabnya, beriman kepadanya, membacanya, mengamalkannya, mengajarkannya. Nasihat untuk Rasul, percaya, beriman kepadanya, cinta kepadanya, ya, kemudian menjadikan teladan dalam segala bentuk, kemudian juga membela sunnahnya. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, yaitu membantunya, menolongnya, tidak memberontak kepadanya. Ya. Maka akhlak Nabi kepada penguasa beliau jelaskan, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan walakin liyakhudha biyadihi falyaqlu bihi fa in kubila minhu fadha wa illa faqad adda alladhi alayhi, rawahu Ibnu Abi Asim wa Sahih al-Albani rahimahullah taala. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, maka jangan sampai disebarkan di depan umum terbuka, tapi ambil tangannya tempat yang sepi, sampaikan kepadanya. Kalau terima alhamdulillah, kalau tidak terima sudah menyampaikan kewajiban kita. Subhanallah. Ya. Adapun nasihat untuk kaum muslimin seluruhnya adalah apa? Yaitu menolongnya, membantunya. Manafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu an kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Barang siapa yang memberikan pertolongan, meringankan beban orang mukmin di dunia ini, maka Allah akan ringankan bebannya nanti di pada hari kiamat. Kemudian kata beliau, wa ya'taqiduna makna qawlih sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabaka bayna asabi'ihi. Dan ahlu sunnah mereka sangat yakin kepada makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin satu dengan yang lainnya seperti bangunan di mana yashuddu ba'dha, satu sama lain saling menguatkan, wasyabaka baina asabi, dan beliau saling menyilangkan dari jemarinya. Seperti ini orang mukmin itu. Ya, seperti ini. Kuat. Nah, kalau kita biasanya bersama-sama kan kita pegang tangan, ya, saling memegang satu dengan lainnya seperti ini. Ya. Kemudian juga waqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udmun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar. Dan juga ahlu sunnah sangat-sangat yakin kepada sabda Nabi, permisalan orang mukmin, ya, orang-orang beriman dalam kasih sayang, dalam rahmat, dalam kelembutan mereka seperti jasad yang satu apabila dari anggota badan jasad tersebut merasakan sesuatu, maka semua jasad akan merasakan yaitu demam dan tidak bisa tidur malam. Coba misalkan di jari antum di sini saja nih. Orang Jawa bilang si belem sini. Di sini enggak ada orang Jawa, sudah semua. Ya. Di sini ya. Di sini misalkan ini luka infeksi. Kemudian di sini bengkak, ya, ada bisul di sini. Apa yang kita rasakan? Badan kita panas, para jemaah. Cuma sedikit saja, sedikit. Badan kita panas. Dan Nabi memberikan pemisahan orang beriman itu seperti itu. Ini akhlak. Berarti kalau saudara kita sakit, kita juga akan merasakan sakit. Bukan kalau saudara kita sakit, ya di sini tepuk pramuka. Ya. Ada saudara sakit, tepuk tangan. Dalam sakit dalam dunia segalanya, sakitnya fisiknya, sakit mental, sakit semuanya, mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan, ya, maka kita juga merasakannya. Dan bagi mereka yang mengalami seperti itu tentunya harus bersabar. Ya, karena apa, semua akan bisa menghapus dosa-dosa. Kemudian kata beliau, wa ya'muruna bis-sabri 'indal bala. Ahlu sunnah senantiasa menganjurkan dan menyuruh untuk bersabar ketika menghadapi bala musibah. Wa syukri 'indar raha, dan bersyukur ketika mendapatkan satu kenikmatan. Wa ridha bi murril qada, dan ridha dengan pahitnya ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, sabar dan syukur ini merupakan dua sayap burung yang tidak bisa dipisahkan. Sabar dan syukur merupakan dua mata dari satu keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nabi sampai memberikan rasa takjub kepada orang mukmin. Ajaban li amril mukmin fa inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lah. Rawahu Muslim. Sungguh mengherankan orang mukmin itu, semua urusannya ia baik baginya, dan tidak ada hal itu kecuali bagi orang yang beriman. Jika ia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur dan menjadi kebaikan, dan dia dapat musibah, bersabar dan menjadi kebaikan. Subhanallah. Semua adalah ujian. Dapat nikmat ujian, dikurangi nikmat ujian, kaya ujian, miskin ujian. Kira-kira milik ujian yang mana? Diuji kaya apa diuji miskin? Ya, gak ada orang yang menjawab diuji miskin, diuji kaya. Ya, enak mana? Kaya bersyukur, miskin sabar. Ya. Kaya bersyukur, miskin sabar. Ini ternyata jadi perdebatan antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan lebih utama ini, ada yang mengatakan lebih utama itu. Maka lihat pada kondisinya. Dan semua pasti memilih di sini kaya bersyukur. Bagi semua ujian, ya, nak Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluqum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan benar-benar kami uji kalian dengan apa? Keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kalian kembali. Dan orang beriman, subhanallah, semua jadi kebaikan bagi dia. Dapat jabatan, dapat kedudukan, dapat harta, bersyukur, jadi kebaikan. Jadi kebaikan maknanya haji jalan, umroh berangkat, masjid butuh, masya Allah, tidak pernah tertinggal baginya. Mahat, pesantren butuh, tidak pernah tertinggal baginya. Fukara wal masakin, tidak terlewat darinya. Itu namanya bersyukur, ya. Dan ketika dapat musibah, bersabar, karena dia tahu bahwa dengan musibah tersebut, ya, dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Nabi bersabda, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala azalin wala adha hatta syaukatu syafuha illa ghafarallah min khotayahu," rawahu Muslim. Tidaklah menimpa orang Islam dari kecapean, keletihan, dari bencana yang tidak menyenangkan, dari kesedihan, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk hatinya, itu akan menghapus yang namanya dosa-dosa. Dan kita diuji oleh Allah Rabbul Alamin dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alladziina 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Subhanallah. Sungguh kami uji kalian dengan apa? Dengan al-khauf. Ya. Wala nabluwannakum, ya, minal khaufi wal ju', rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Beri kabar gembira bagi orang yang bersabar. Siapa mereka? Ketika dapat musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Merekalah akan mendapatkan salawat dari Allah dan dapat rahmat. Salawatul Rabbim wa rahmat. Dan mereka adalah orang dapat petunjuk. Kalau salawat kita kepada manusia, ya, itu namanya ad-du'a. Kalau salawat Allah kepada hambanya, kata Abu Ali, ya, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, adalah as-sana'u 'alaihi, yaitu pujian Allah kepadanya. Dapat pujian dari Allah bagi orang sabar. Dan para ulama memberikan kesimpulan seperti Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, orang dapat musibah itu enggak lepas dari empat. Atau dapat keadaan orang dapat musibah itu. Pertama, yaitu at-tasakhut, marah. Dapat musibah marah. Ya. Ya Allah, saya sudah ngaji. Saya sudah pakai jilbab lebar. Sudah pakai cadar pula. Jenggotku sudah kupelihara. Tapi kenapa? Yang namanya musibah silih berganti, datang tidak pernah berhenti. Marah. Bahkan mengatakan, "Ya Allah, kau tidak adil." Nauzubillah, ini bisa kufur. Ini orang dapat musibah. Nauzubillah min dzalik, dari kondisi yang pertama. Yang kedua, orang dapat musibah sabar. Ini musibah yang kedua, ini sabar. Sabar langsung ranking kedua. Sabar. Ya. Sabar itu maknanya apa? Habsun nafsi. Ini akhlak. Habsun nafsi, menahan diri. Dan menahan diri ada tiga macam. As-sabr fi taatillah. As-sabr 'an maksiatillah. As-sabr 'ala aqdarillah. Yang pertama, sabar tetap taat pada Allah. Ya. Mobilnya hilang, sholat jemaah gak pernah ditinggal. Istrinya hilang pergi, ya lah, cari lagi. Matanya pergi gak sholat jemaah, gak sholat jemaah, sabar, ya, sabar. Ya, kemudian apa? Sabar tidak berbuat dosa kepada Allah. As-sabr 'an maksiatillah. Yang kedua, banyak orang yang gak sabar, gak lulus ujian, gak bingung, rokoknya masya Allah kayak setur, kayak kereta api. Ya, sampai habis sekian pak, minum minuman keras, datang ke diskotik, na'udzubillah min dzalik. Antum barangkali tidak demikian, tapi terkadang juga kita levelnya beda, tempatnya beda, atau juga enggak untuk kemungkinan. Ya. Yang namanya dosa dan maksiat ini mengintai siapa saja. Jangan merasa aman. Kita lihat siapa? Seorang tabi'in, kibar tabi'in. Yang bernama Sa'id Ibnul Musayyib. Itu umurnya sudah 70 tahun. Dan kakek-kakek. Dan beliau buta. Apa yang beliau katakan? Yang aku khawatiri adalah fitnahnya wanita. Yang belum kawin, yang muda-muda, ya, silahkan. Segera. Ini di Bandung. Ya. Tentu ketawa saya enggak paham dengan ketawanya itu. Saya mengatakan ini Bandung, ya. Ya, enggak mungkin saya mengatakan ini Jakarta atau Bekasi. Ya. Segera. Ya masyaallah syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsaru lil fardi wa man lam yastati'a lil siyam fa innahu lahu bijak. Wahai para pemuda, ya, yang mampu nikah, nikahlah segera. Jangan nunggu punya rumah lima, ya. Enggak apa-apa rumah petakan. Jangan nunggu kerja tetap, yang penting tetap kerja. Ya. Nikahlah, karena itu bisa menjaga pandangan, bisa melihat kemaluan. Barangkali enggak mampu, maka berpuasalah. Nah, ini sabar dalam menahan diri dari berbuat dosa. Yang ketiga, sabar menghadapi apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar para jemaah, ya. Maka orang demikian sabar dalam mendapatkan musibah, ya, akan mendapatkan selawat pujian dari Allah, dapat rahmat dari Allah, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang akan musibah yaitu ridho, ar-ridho, rela. Karena dia tahu dengan musibah yang dia dapatkan, ya, dia minta kepada Allah hapuskan dosa-dosa dan akan derajat. Yang keempat, inilah yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Dapat musibah bersyukur. Motor hilang, alhamdulillah. Istri pergi gak balik. Ya, seperti yang saya katakan di hadis yang pertama, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu yaqul alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa idza ra'a ma yakrahu yaqul alhamdulillah ala kulli halin. Rawahu al-Baihaqi wa shahahu al-Albani rahimahullah taala. Adalah Nabi ketika beliau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, apa yang ucapan beliau? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Dan jika melihat dan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, juga memuji Allah, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ya, kalau antum telepon-teleponan, gimana kabarnya, kayak apa? Halo, alhamdulillah ala kulli halin, ya. Bisa jadi malamnya berantem dengan istrinya. Ya, atau dia punya masalah. Ketika aku jawab alhamdulillah ala kulli halin, apa akhi? Apa saudaraku yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku lakukan? Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atuhum kama mathal jasad. Permisalan orang beriman dalam masalah, ya, tawaddihim wa ta'atuhum tarahumihim, kasih sayang seperti satu badan. Kalau satu anggota badan merasakan sakit, semuanya terasa demam dan sulit untuk tidur di malam harinya. Ya, ya, itu yang keempat, yaitu orang dapat musibah dia bersyukur. Dapat musibah bersyukur. Dan itu adalah Rasulullah SAW. Kalau kita tidak bisa nomor 4, nomor 3. Kalau kita bisa nomor 3, nomor 2. Ridho dan atau sabar. Jangan sampai yang pertama dapat musibah marah-marah, ya, banting piring, ya, lempar gelas, banting pintu, banting istri dan seterusnya. Apa banyaknya seperti itu, para jemaah. Kemudian kata beliau, ya, wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Dan ahlu sunnah mereka menyeru, mengajak kepada apa? Kepada akhlak yang mulia dan kepada amal perbuatan yang baik. Ini beliau tulis, ya, dalam kitab yang judulnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kitab akidah. Berarti apa? Akidah tidak bisa dipisah dengan akhlak, para jemaah. Wah, masya Allah, akidahnya mantap, tauhidnya kuat. Tapi pada tetangganya kurang ajar, kepada orang tuanya kurang ajar, kepada orang lebih tua enggak mau menghormati, kepada orang tua enggak mau menghormati. Ya, jalan petentang-petentang kesana kemari dengan kesombongan. ya. Maka tidak akan bisa pernah dipisah antara akhlak dan akidah. Tiap kita lihat ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ketakwaan yang paling puncak, ketakwaan yang paling tinggi, ketakwaan yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, tidak lain adalah tauhid, tidak lain adalah akidah. Namun ya, ingat itu hubungan dengan Allah SWT. Ikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena yang baik bisa menghapus yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ada orang yang sholatnya masya Allah, puasanya Senin Kemisnya semua jalan, tapi tidak baik sama manusia, sama istrinya, sama orang tuanya, sama anaknya, sama tetangganya, sama orang lebih tua, di jalan, di mana saja juga, ya, nggak bisa seperti itu. Ada juga sebaliknya, mas, meskipun saya nggak pernah sholat, mas, saya nggak pernah nyakitin orang, ya, sama aja lebih-lebih, ya, maka tidak bisa, ya. Kalau kita hubungan dengan Allah baik secara vertikal, secara horizontal dengan manusia harus baik pula. Tadi sudah saya sampaikan hadis tentang orang yang pailit, orang yang bangkrut. Atadruna wal muflis wa qalu innal muflis faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wa la mata' faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار ومسلم. Nabi bertanya, siapakah, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya perhiasan. Apa kata Nabi? Orang yang bangkrut sesungguhnya dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, zakat, dan puasa. Dan tidak mungkin, ya, ini perkataan saya, tidak mungkin orang bisa membawa pahala sholat, zakat, dan puasa kalau tauhidnya tidak benar. Berarti tauhidnya benar. Namun sayang, di dunia dulu dia mencaci maki orang, menyakiti hatinya. Sayang, di dunia dia menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina. Dia dulu di dunia makan harta orang, menumpahkan darah orang, memukul orang lain. Akhirnya apa? Diambil pahala sholat, zakat, puasanya, diberikan kepada mereka. Sampai habis, ternyata masih banyak dosa yang menumpuk. Akhirnya apa para jemaah? Diambil dosa-dosa orang ini, diberikan kepada orang tersebut. Akhirnya masuk dia ke dalam api neraka. Bukankah dia hubungan ketakwaan kepada Allah hebat, vertikal dengan Allah, tapi horizontal yang bersama manusia yang beradul. Maka di sini bagaimana kita meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Ahlussunnah mereka tidak hanya mengajak kepada akidah, tapi mereka yad'una ila makarimil akhlak wa mahasinil a'mal. Mereka menyeru dan mengajak kita semua ini menuju kemuliaan-kemuliaan akhlak. Akhlak yang baik. Dan Nabi diutus bu'ithtu liutammima masalihal akhlak. Dalam kata lain, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan orang yang beriman, yang sempurna imannya adalah akhlaknya yang baik. Nabi ditanya, apa yang banyak membuat orang masuk ke surga? Apa kata beliau? Ya. Ma yuktiru aktharu ma yudkhilun nasa aljannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah yaitu apa? Takwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Taqwallah wa husnul khuluq. Tadi hadis tadi ittaqillaha haitsu ma kunta diakhiri wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi tidak bisa, ya, saudara sekalian, kalau tidak bisa kita timpang. Ya. Hubungan dengan Allah bagus, dengan manusia tidak bagus. Demikian juga hubungan manusia bagus dengan Allah tidak baik, maka tidak bisa. Semuanya harus dijaga dan dijaga semaksimal mungkin. Dan ini sudah merupakan keyakinan dari i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak hanya mempelajari akidah. Akidah penting, tauhid penting, tidak bisa dipungkiri, dan itu harus, dan itulah pertama diajak oleh para anbiya kepada manusia ini. Semua nabi diutus untuk itu. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa yatanibut tawut. Sungguh aku utus pada masing-masing umat seorang rasul, tugasnya apa? Untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan tawut, yaitu meninggalkan kesyirikan. Namun juga akhlak. Wa ya'taqiduna makna qawlih sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Bahwa ahlu sunnah mereka sangat yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Yang paling sempurna imannya seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Mari para jemaah, tebarkan salam, berikan makan, ya, bangun di malam hari sementara orang sedang tidur, maka masuklah udkhuluha bisalam, masuklah ke belakang surga dengan selamat. Ya. Apa kata beliau? Wayandibuna ila antasilaman qata'akah. Dan ahlu sunnah menganjurkan agar engkau menyambung orang-orang yang memutus hubungan dengan dirimu. Ya. Jadi ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah apa? Wayandibuna ila antasilaman kotwa'aka. Untuk menyambung orang-orang yang memutus hubungan dengan kita. Ya. Yang memutus hubungan dengan kita itu, ya, bisa banyak, bisa orang tua, bisa adik, bisa kakak, bisa omnya, bisa tantenya, bisa pamannya, bisa bibinya dan lain-lain, bisa temannya. Maka kita disuruh untuk menyambung orang yang memutus. Nabi bersabda, "Laisal wasil bil mukafi." Walakinnal wasila alladhi kuti'at rahimuhu wasalaha. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang membalas bil mukafik dengan mukafik dengan sama, ya, membalas kunjungan. Ada antum berkunjung bawa melon, antum balas bawa mangga, bukan itu. Tapi orang yang menyambung hubungan adalah orang yang diputus kemudian dia sambung. Diputus oleh kakaknya, diputus adiknya, dia sambung. Dan biasanya yang berat dan perlu keberanian moral kalau diputus oleh orang-orang yang berada di bawah kita, baik dalam status sosial, status ekonomi, status umur, misalkan adik kita yang suka biasanya datang ke kita minta-minta, ya. Kemudian dia putus hubungan. Mungkin dalam hati kita, biar aja. Paling datang juga minta bantuan. Ya, punyakah kita keberanian moral? Punya keberanian moral, kita telepon duluan. Kenapa gak ke rumah? Ini kakakmu bikin masakan ini dan itu. Ya, kesukaanmu datang. Ini emang menyambung. Sebab yang gak nyambung hubungan, ya, terutama silaturahim, yaitu adalah hubungan yang punya kerabat darah. Ya, hubungan darah satu dengan lain. Dan Syekh Muhammad bin Sulaiman menjelaskan menyambung hubungan itu bisa dengan telepon, bisa dengan SMS, bisa dengan kirim salam, nanyakan kabarnya, apalagi datang, ya, berkunjung, ya, ke rumahnya bawa durian montong, itu lebih afdol. Ya, itu namanya seperti lebih afdol. Antum datang bawa durian montong lebih afdol. Ya, cukup dengan kirim salam juga nyambung hubungan silaturahim. Nyambung hubungan surah dan banyak manfaatnya para jemaah. Ya. Man arada adyub satu risku, wujudnya umur faliasil rahimahu. Barang siapa yang ingin, ya, dipanjangkan umur, kemudian diluaskan rezekinya, silakan sambung silaturahim. Nah, di sini kalau kita diputus kita nyambung. Artinya, ya, kita jangan putus hubungan silaturahim dengan ayah, dengan ibu. Apapun beliau, bagaimanapun beliau, apalagi orang tua kita, Jangan putus hubungan dengan pamannya, dengan bibinya, meskipun barangkali beliau berselisih dengan ayah kita. Jangan memutus silaturahim ya dengan siapapun, dengan siapa saja. Dengan siapa saja. Nah, oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, mari kita jaga hubungan silaturahim ini. Kalau tadi putus, kitalah yang menyambung. Apa kata beliau lagi? Wa tu'tiya man haramaka. Memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Menyambung kepada orang yang memutus. Orang yang memutus silaturahim tidak masuk surga. La yadkhulul jannah qati'. Gak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Bahkan dalam surat An-Nisa yang sering kita dengarkan, ya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwa kepada Allah di mana engkau saling minta engkau dengan Allah, dan juga takutlah kepada memutus silaturahim. Jangan sampai kita memutus silaturahim dan memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Ya bagaimana kita memberi kepada orang yang tidak mau memberi kita? Memutus kepada orang yang menyambung kepada orang yang memutus kita. Jadi ada saudara kita memutus hubungan, kita sambung. Masya Allah, akhlak yang mulia. Ya, paman kita enggak pernah ya nyinggung, enggak pernah ini, kita sambung telepon. Saudara kita telepon. Itu semua termasuk bentuk-bentuk menyambung silaturahim dan manfaatnya sangat besar sekali. Ya. Dan juga tidak boleh orang tidak mau menyapa ya satu dengan yang lain lebih dari 3 hari. La yahillu limri'in an yahjura akhul muslim fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabdaru bisalam rawahu muslim. Tidak halal bagi seorang memboikot saudaranya sesama muslim melebihi 3 hari. Keduanya bertemu, satu berpaling. Yang satu berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai dengan ucapan salam. Hadis sahih dari Imam Muslim. Memberi kepada orang yang menghalangi. Wa ta'fu 'amman dzalamaka, dan memaafkan orang yang mendzalimimu. Memaafkan orang yang mendzalimimu. Nabi bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzah wa ma tawaddu ahadun lillah illa rafa'allahu ta'ala, rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nabi bersabda, harta tidak akan pernah berkurang karena dikeluarkan untuk sedekah. Jadi harta itu tidak bakal berkurang, ikhwan, untuk sedekah. Ya. Kita itu sering dinabubukkan oleh otak kiri kita. Ya, kalau 10 diambil 2 sama dengan 8. Coba sekarang kita sepakat. 10 diambil 2 sama dengan 40. Sepakat tidak, Pak? Ya. Kita runtuhkan 10 diambil 2 sama dengan 8. Artinya kalau punya uang 10 juta disedekahkan 2 juta, tinggal 8 juta. Akhirnya orang banyak yang takut. Takut hilang, takut habis, takut miskin. Sudah kita sepakat, 10 ambil 2 sama dengan 40. Ya, 10 juta dan 2 juta sama dengan 40 juta. Insya Allah banyak orang yang bersedekah. Ya. Dan Nabi mengatakan, ma naqasat shadaqatun min mal. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Ulama menjelaskan ya, Syekh Muhammad bin Sulaiman akan bertambah keberkahannya, iya, bahkan juga nominalnya. Namun kita tidak tahu, ya, karena kita terlalu dimanjakan dengan otak kiri kita. Akhirnya ada ketakutan, ya, ya ada takut nikah, takut kawin, karena belum punya ini, belum punya itu. Coba kawin, tambah rezeki. Ya, yang senyum-senyum ini belum kawin. Ya, atau nikah, insya Allah. Tambah rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Rezekinya dua orang jelas berbeda dengan rezekinya satu orang. Ya. Nah, maka ketika kita antum sudah kerja, jangan dilupakan orang tua di kampung. Sebentar lagi dapat bonus ini. Iya enggak? Tahun baru. Dapat bonus, jangan lupakan orang tua. Jangan hanya istri yang diingat. Maaf ibu-ibu. Ya. Ya. Biasanya laki-laki yang takut istri ya, enggak mau ngasih orang tuanya. Ngasih orang tuanya istrinya nanya, kasih berapa tuh bagian itu? Ya. Jadi ibu-ibu kalau ada suami yang taat pada orang tuanya, suami yang pada orang tuanya, bersyukurlah. Karena apa? Kalau sampai orang suami taat pada orang tuanya, membackup kebutuhan orang tuanya, jangan khawatir keberkahan akan kembali kepada kita. Ya, kepada keluarga ibu-ibu, kepada keluarga akhwat sekalian, yang diberikan berkah. Yakin, harus yakin. Kenapa? Ma naqasat shadaqatun min mal. Harta enggak berkurang karena sedekah. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan kemuliaan yang orang yang punya sifat maaf kecuali akan ditambahkan kemuliaannya. Dan barang siapa yang tawadhu karena Allah akan diangkat derajatnya. Nah ini, ya. Maka di sini para jemaah, wa antafu amman dzalamaka, memberikan maaf kepada orang yang mendzalimimu. Memberikan maaf kepada orang yang mendzalimimu. Wa ya'muruna bil birri walidain, dan menyuruh, memerintahkan agar berbakti kepada kedua orang tua. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia memaafkan orang yang zalim, wal afina 'anil nas. Akhlak yang mulia memberi kepada orang yang tidak mau ngasih kita. Ya. Seperti kita bertetangga bikin masakan. Ya. Disuruh kok banyak kuahnya, berikan tangga, cuma jangan kasih kuahnya doang, kasih juga isinya. Ya, dan dikasih yang dekat, jangan yang jauh, yang dekat dilewati. Loh, ini Pak dekat gak dikasih, Bu. Kenapa kok yang jauh? Ini enggak pernah ngaji. Enggak benar. Ya, enggak benar. Ya, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna li jarain ila ayhi ma'uhdi, faqala ila aqrabi minki baban, rawahu Bukhari. Ya Rasul, saya punya dua tetangga, mana yang harus kasih hadiah, mana yang saya harus kasih hadiah? Yang paling dekat dengan pintu. Dia pintu yang dekat itu datangin, jangan yang jauh pojok dikasih, yang dekat enggak. Kenapa ditanya? Enggak pernah datang ke masjid, enggak pernah ikut ngaji. Enggak bisa. Akhlak Nabi suruh yang dekat dulu. Ya. Yang dekat cuma dapat baunya, yang sana dapat isinya. Ya. Maka bukan akhlak Nabi. Memerintah untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tua. Para jemaah, sekarang ini alhamdulillah di sini lihat, saya lihat banyak saudara-saudara yang masih muda-muda, masih usia barangkali SMA atau SMP. Kalian meskipun usia muda, ingatlah tidak ada istilah namanya ABG itu, enggak ada dalam Islam. Ya, anak baru gendeng enggak ada. Ya. Sehingga dengan istilah ABG kemudian apa? Seakan-akan menjadi legitimasi untuk menjudge dirinya, untuk memaaf apa orang lain, memaklumi dirinya berbuat apa saja. Sudah akil baligh, sudah kena hukum. Sudah akil baligh, dosa dan pahala sudah berjalan dan berlaku baginya. Oleh karena itu, meskipun kalian masih muda, berbaktilah kepada orang tua. Ya, berbaktilah kepada orang tua. Termasuk kita yang sudah jenggotnya barangkali memutih dan masih punya orang tua, berbaktilah pada orang tua. Salasun la yadkhuluna jannah wa la yanzuru Allah ilaihim yawmal qiyamah, al-aqu walidayh wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal wad dayyus. Tiga orang tidak masuk surga, tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat dari kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga adalah ad-dayyus, kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan agama kepada keluarganya. Maka mari berdoa kepada orang tua. Ya, dan yang akan mendapatkan hukuman langsung dunia dan akhirat, orang yang durhaka pada orang tua ini. Babani muajjalani hukubatul mafi dunia al-baghyu al-hukum wal-baghyu. Dua orang yang dapat siksa segera di dunia, yang pertama anak durhaka pada orang tua, yang kedua adalah orang yang berbuat zalim. Nabi pernah naik di atas mimbar, dia mengatakan amin, amin, amin, sampai tiga kali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma'amanta, wahai Rasul, untuk apa kau mengatakan amin? Apa kata beliau? Faqala atani Jibril, tsumma qala rabbi ma tubrihim, dzukrita indahu wa lam yusalli alaikum amin, faqultu amin. Apa kata beliau? Telah datang kepadamu malaikat Jibril, lalu dia berkata, celaka seseorang, ya, aku disebut namamu disebut di sisinya, tapi dia tidak mau membaca salat padamu. Katakan amin, lalu aku katakan. Tsumma qala rabbi ma tubrihim, dakhala ala ramadhan, tsumma kharaja wa lam yufarnahu amin, faqultu amin. Kemudian dia mengatakan, celaka seseorang masuk Ramadan, keluar darinya tidak mendapatkan ampunan, katakan amin, lalu aku katakan amin. Tsumma qala rabbi ma tubrihim, adraka abawaihi awadahuma wa lam yudkhilahul jannah. Dan Jibril mengatakan lagi, celaka seseorang dia masih punya dua orang tua atau salah satunya masih ada namun tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Ya, yang masih muda-muda, kita barangkali para jemaah, status kita barangkali sekarang ini di samping sebagai ayah, sebagai orang tua, juga sebagai anak, mari kalau ingin anak kita berbakti pada kita, mari kita berbakti kepada orang tua kita. Umar bin Abdul Aziz pernah melihat seorang berjalan di depan bapaknya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Aku gak suka kamu seperti itu. Langsung bapaknya digandeng, tangannya baru seperti itu. Punyakah kita keberanian moral gandeng orang tua kita ke masjid? Kadang kita malu, bukan kan demikian? Gengsi. Ada yang mudah-mudah jangan gengsi. Gandeng bapaknya, gandeng ayahnya. Bapaknya turun dari masjid, sandalnya dibetulin. Jangan gengsi. Pijat punggungnya, meskipun jenggot kita sudah putih. Karena putihnya jenggot ini juga tadinya hitam dan juga belum ada tadinya. Karena apa? Dari orang tua kita. Adanya kita ada, adanya orang tua para jemaah. Menghormati orang tua, menghormati orang lebih tua. Nabi bersabda, "Laisa minna man lam yuqir kabirana wa ya'tif shaghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Enggak termasuk golongan kami orang tidak menghormati orang lebih tua, tidak menyayangi lebih muda dan tidak mengerti hak-hak orang alim. Hey, maka kepada orang tua kita, pernah ada seorang ulama mengisi pengajian tidak seperti ini, ribuan orang datang, dipanggil ibunya, pulang sini, itu ayam belum kasih makanan, maaf ya pengajian pergi dulu, saya panggil ibu suruh kasih makanan ayam. Coba lihat, kita hanya merojaah kayak bahasa Arab barangkali, kata-kata dipanggil ibunya, enggak mau nol. Ya mata, tapi punya matamu gitu. Ya, itu hanya seperti itu. Ada juret, pernah kasus juret sedang sholat sunnah. Ya, dipanggil ibunya, ibu atau sholat sunnah, sholat lanjut. Akhirnya putusan sholat lanjut. Ibunya marah dan mendoakan dengan kedudukan, ya Allah jangan kau matikan juret kecuali kena fitnah. Akhirnya betul kena fitnah. Di fitnah apa? Menzinai wanita. Ada wanita hamil, ya. Ditanya siapa yang menghamili ibu? Itu juret. Ya juret, dia ahli ibadah, pura-pura baik, dihancurin tempat ibadahnya. Doa ibu dikabulkan. Tapi memang bukan juret yang melakukan. Akhirnya apa? Tinggal lahir anak itu ditanya sama juret, orang kampung tolong tanya nih sama anak ini, siapa bapakmu? Nunjuk kepada pengembala kambing. Ya, bisa ngomong, itu bapak saya. Itu yang menghamili. Tapi kita lihat di sini doa ibu dikabulkan. Oleh karena itu ibu-ibu, ya juga kita sebagai ayah, jangan doa-doa yang buruk sama anak-anak. Ya kadang-kadang sudah kesel, mudah-mudahan tabrak mobil, tabrak beneran juga kita yang susah. Ya juga doa beneran tabrak kucing ya, insyaallah aman, tabrak kucing gitu. Ya. Karena apa? Di antara doa tidak ditolak oleh Allah, da'watul walid li waladihi au ala waladihi. Rabu Dawud. Di antara doa tidak ditolak oleh Allah, doanya orang tua, baik doa yang buruk maupun yang baik untuk anaknya, itu tidak ditolak. Tidak ditolak. Nah, mari kita sebagai anak, ya kalau sudah orang tua meninggal masih banyak yang bisa dilakukan. Doa, sedekah yang pahalanya ditujukan kepadanya, ya. Kemudian juga apa? Yang ketiga adalah menghajikannya, ya. Atau juga menyapu hubungan baik dengan teman-teman kerabat orang-orang tua kita yang dulu masih sekarang masih hidup. Itu termasuk berbuat baik kepada orang tua ketika sudah meninggal. Kemudian wasilatil arham dan memerintah untuk menyambung silaturahim sudah saya jelaskan tadi. Wa husnil jiwar dan berbuat baik kepada tetangga. Maka na yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jaro. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Tetangga itu ada tiga para jemaah. Muslim, punya hubungan darah, maka dia punya tiga hak. Hak sebagai muslim, hak sebagai orang punya hubungan darah dengan kita, dan hak sebagai tetangga. Yang kedua, mungkin dia muslim, tidak ada hubungan darah, maka punya dua hak, hak muslim dan tetangga. Atau dia bukan muslim, tidak ada hubungan darah, punya hak tetangga, tidak boleh kita menyakiti sembarangan. Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Faqalu man ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa mereka ya Rasul? Alladzi la ya'man jaruhu bawa'ibahu. Tetangga yang tidak pernah merasa aman dari jagoannya. Ya mentang-mentang ya, tetangganya bukan muslim, tidak ada hubungan darah, bakar sampah, apalagi karet yang dibakar, asapnya hitam, tidak enak dicium. Ditegur, Pak, tetangga, Pak, ini kan ganggu orang. Enggak apa-apa, dia bukan muslim, biar mati sekalian. Ini enggak boleh. Dan enggak benar. Tidak benar. Tetangga, siapapun dia tetangga. Ya, enggak boleh kita perlakukan dengan sembarangan. Tuh, pernah Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Umar, ya, untuk ngasih Yahudi dulu, itu kasih dulu Yahudi dulu. Ya. Ketika Ibnu Umar menyembelih apa hewan untuk dimakan. Demi itu kedengaran Aisyah ditanya kepada siapa aku beri hadiah, kepada yang paling dekat dengan pintu. Nah ini, mari kita perhatikan tetangga-tetangga kita. Maka carilah tetangga yang baik, ya. Dan menjadilah tetangga yang baik. Wal ihsan ila al-yatama wal masakin wal sabil wal rifq bil mamluk. Kemudian berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil. Ibnu sabil itu adalah ya, orang yang kekurangan ya, atau kehilangan miliknya, tidak punya dana untuk melalui perjalanan ibnu sabil. Dan berbuat lembut kepada bil mamluk, ya, orang-orang yang menjadi kekuasaan kita. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala wal baghi, dan juga melarang kita untuk berbuat yaitu al-fakhr, membanggakan diri, khuyala sombong, al-baghi berbuat zalim. Dan sudah pas waktunya sampai 11:30. Sampai di sini saya kasih waktu ya. Dan silakan kalau ada pertanyaan. Namun tadi panitia pesan pada saya 10:30 sampai 11:15 door prize dan tanya jawab. Untuk door prize ada 6 hadiah buku. 3 untuk akhwat dan 3 untuk ikhwan. Dan mudah-mudahan yang dapat ini masing-masing belum ada pasangannya. Untuk tanya jawab diprioritaskan untuk akhwat yang langsung bertanya. Ya. Ya kalau mau langsung untuk tanya jawab diprioritaskan untuk akhwat yang langsung bertanya. Ada apa gerangan? Pak Ahwat, ini perdia dia belum nikah ini. Baiklah, yang sesuai dengan pesan dari panitia amanat untuk memberikan hadiah. Ini untuk Ikhwan. Untuk Ikhwan ya. Ada buku, 3 buku amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Yang kedua, meniru sabarnya Nabi. Yang ketiga, bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Sekarang pertanyaannya, yang pertama, siapa yang mau jawab? Katakan dulu. Bagaimana hubungan akidah dan akhlak? Siapa mau menjawab bagaimana hubungan akidah dan akhlak? Sebutkan dalilnya. Gak apa-apa, tuh sampaikan terjemahannya. Silakan, ayah, berani, tepatul. Panitia ini ya? Enggak, silakan, gak apa-apa, silakan. Belum nikah kan? Ya betul betul. Sebenarnya yang akhwat belum nanti ini. Iya. Kemudian ternyata dia berbuat zalim oleh akhlak yang tidak baik pada orang sehingga apa? Sehingga antum dapat hadiah ini. Dan kembali kasan. Tafadhol antum pilih ya. Tafadhol lagi. Maju antum. Ya. Barakallahu fiik. Ahsan. Silakan, guys. Meniru sabarnya Nabi, ya. Tapi Nabi sabar menikah lebih fana. Ya. Dan nikah. Kemudian yang kedua, ada empat keadaan orang dapat musibah. Sebutkan empat keadaan tersebut. Iya, bilangnya. Ayo, silakan. Syukur, barakallahu fiik. Ya. Sebutkan dalil tentang syukur tadi. Yang Nabi tadi, doanya Nabi kalau beliau melihat sesuatu yang menyenangkan. Ya, ya, barakallahu fiik. Kalau dapat yang tidak menyenangkan, alhamdulillah ala. Ulang lagi, alhamdulillah ala kulli hal. Barakallahu fiik. Ahsan, ya. Tafadhol. Pilih. Iya. Iya. Tes, ya. Tinggal satu, ya. Siapa yang mau jawab? Silakan tinggal satu nih. Angkat tangan nanti pertanyaannya berikutnya. Sama jawab dulu kan. Pertanyaannya adalah bagaimana kisah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Tafadhol. Ini di luar. Orang yang dari Al-Wasith ya. Kitab ini ditulis dalam waktu antara Asar ke Maghrib. Iya. Kitab ini isinya itu membahas tentang sifat-sifat Allah. Iya. Kemudian pas di ada kesialisnya, yeah. Terakhir itu adalah pembahasan tentang Allah. Ya. Tinggal satu, gak ada pilihan untuk. Iya. Yang untuk ada sudah ya, barakallahu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan. Yang untuk Ahmad sudah ada hadiah di atas, ya. Tapi pertanyaannya belum. Oh begitu. Iya. Saya pikir di atas sudah ada pengurus yang melontarkan pertanyaan. Baiklah, ini yang menjawab tadi sepertinya semuanya belum nikah kan? Kecuali antum yang belum yang kedua. Antum sudah? Oh sudah, alhamdulillah. Barakallah. Ya, ini perlu disemarakkan ya, para pemuda yang belum menikah segera menikah. Ya, segera menikahlah. Dan segera memperbanyak amal baik ya. Karena fitnah yang merajalela. Untuk pertanyaan akhwat ada 3 orang tidak masuk surga dan tidak terhadap Allah dengan pandangan rahmat. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, jelaskan. Apa itu? Gimana cara untuk tahu bahwa mereka jawab? Sama kita disuruh dulu, Dari yang ada panitia di atas. Oh iya. Oh baik. Silakan panitia sudah ada di atas. Yang pertama adalah anak yang berhak pada orang tua, yang kedua adalah suami yang dayut, adalah orang yang berbuat zalim. Orang yang? Orang yang berbuat zalim, orang yang menzalimi orang lain. Jawabannya adalah salah. Silakan, ya, ini kayaknya sudah ibu-ibu. Ya silakan yang lain. Silakan. Salah bu jawabannya. Barakallahu fiik. Silakan. Ya. Yang pertama, anak yang durhaka pada orang tua, yang kedua perempuan yang melupakan laki-laki yang itu keluarganya tidak memiliki kecemburuan karena ada perkara agama. Ya, barakallahu fiik. Ya, jawab betul. Talatun la yadkhulul jannah wa la yadurullah ilaihim yawmal qiyamah al'aq walidai wal mar'atul mutarajilatul mutashabbihatu bil rijal wad dayyus. Tiga orang tidak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kiamat. Yang pertama adalah yaitu anak durhaka kepada orang tua. Yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, ad-dayyus, yaitu kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan agama kepada keluarganya. Barakallahu fiik. Ya, silakan berikan hadiahnya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dalam surah Al-Baqarah yang disebutkan tadi, bagi orang yang dapat musibah dan bersabar, maka dia akan mendapatkan tiga keutamaan yang diberikan Allah. Ya, apa saja itu? Silakan. Mendapat selawat dari Allah. Ya. Mendapat pahala. Dapat ditinggikan derajat. Kurang. Ya. Kurang. Yang pertama betul. Yang lain? Yang lain kalau sudah nanti ada tiga jawaban salah, saya lempar ke Ikhwan. Cuman gak dapat hadiah. Dapat pahala insyaallah. Silakan Ibu-ibu, Akhwat. Mendapatkan selawat, mendapatkan hidayah. Ya, selawat dari siapa? Dari Allah. Barakallahu fiik. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ahsan, ya, silakan berikan hadiahnya. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir adalah rangkum, ya, di terakhir ini. Berikan rangkumannya dari kajian tadi yang saya sebutkan. Dari pernyataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, yang menjelaskan tentang menyeru Ahlus Sunnah menyeru kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik. Apa saja itu? Rangkumannya apa? Kalau yang mencatat insyaallah semua bisa itu. Saya buka kata kunci menyambung yang memutus, lanjutkan. Siapa yang mau jawab? Di atas. Pertama, kita itu kalau ada hubungannya antara akidah dan akhlak. Jadi yang pertama itu, kita itu harus sesuai akidah. Akhlak kita itu harus meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Terus kita itu harus baik dengan tetangga kita, tetangga dekat kita. Kita harus menjalin silaturahmi kepada orang-orang yang membutuhkan. untuk kita, keluarga kita atau yang lainnya, seperti itu. Terus kita itu Islam itu asal bahasa agama itu mengatur segalanya sunat, punya hubungan kita diatur atas kan kita dan kita ke kata bersama seperti itu. Terus kita itu kalau misalkan mau mengkritik orang itu nggak boleh di depan umum, kayak ada pemerintahan, berarti kita itu harus menemui langsung. Ya, ya, barakallahu fiik, ya, keramah ya. Ya, berkati aja hadiahnya. Jadi sebagai laporan ya. Barakallahu fiik. Ya. Nanti ceramah gantian. Baiklah, ya jazakumullah khairul jaza atas perhatian bapak-bapak ibu-ibu atas kalian. Ya, dan memang Nabi bersabda, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan mencatat. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, al-ilmu qasid wa qayduhu al-kitab. Ilmu itu seperti binatang liar, adapun untuk menjinakkannya, mengikatnya dengan mencatat. Beda dengan Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Asy-Syafi'i enggak mencatat hafal. Ya. Itulah perbedaan Imam Syafi'i dengan Pak Syafi'i. Ya. Pak Syafi'i dikasih tahu berkali-kali juga enggak paham. Ya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila ada pimpinan di satu instansi, mereka banyak berbuat maksiat dan zalim terhadap anggotanya, mereka dan muslim. Sesuai syar'i, bolehkah kita mendoakan keburukan dan mengibahinya? Ya, adapun ghibah, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Faqalu Allah wa rasuluhu a'lam. Faqala dzikruka ahoka bima yakrah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Ghibah adalah menyebut saudaramu yang dia tidak suka. Nah, saudaramu di sini adalah memang akhoka, yaitu muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'aslihu baina. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Ia menunjukkan bahwa menghibah di luar saudaranya, apalagi keburukannya, maka tidak mengapa. Termasuk seandainya saudara kita, ya, menghibah saudara kita, ya, ada ghibah yang dibolehkan, ya. Ma yubahu minal ghibah, ghibah yang dibolehkan. Di antaranya disebut oleh Imam An-Nawawi ketika seorang istri misalkan mengadukan tentang suaminya, ya, kepada orang yang dianggap bijak, kepada hakim atau kepada orang yang bijak seperti Hindun mengeluhkan pada suaminya tentang peliknya suaminya. Apa kata Hindun? Apa kata Nabi? Khuti ma yakfiki wa waladiki. Ambil untukmu dan anakmu yang secukupnya. Menunjukkan bahwa Nabi tidak menyalahkan Hindun. Demikian juga menghibah orang-orang yang sekiranya berbahaya untuk kepentingan umum, sehingga harus diberikan peringatan darinya, itu juga dibolehkan. Atau musyawarah antum di kerjaan, di perusahaan, kita evaluasi bulanan hari sekarang ini. Ada yang melapor, ini pak terlambat kerja, jangan itu ghibah. Pak ini pak ngambil barang, jangan ghibah, hancur perusahaan antum. Ya, maka musyawarah tidak ada masalah. Ya, musyawarah. Atau juga menghibahi orang-orang yang berbahaya untuk agama. Ya. Seperti para ahli hadis, nahnu nahi musya'atan. Kita ghibah sebentar. Maka mata fulan dhaif, fulan kadzdzab, ya, fulan layyin dan seterusnya. Ya, atau ada penulis buku yang merusak agama, maka kita boleh menyampaikannya. Maka kalau di luar, kalau pimpinan, ya, instansi, kepemimpinan negara atau apa, maka kita tidak boleh, ya, kita tidak dibenarkan, ya. Dan juga kalau kecuali bermusyawarah dalam rangka untuk memberikan nasihat kepadanya, maka tidak ada masalah, ya. Namun kalau di luar Islam, yaitu sebagaimana hadis tadi dan juga penjelasan para ulama, yang tidak boleh ghibah adalah saudara muslim. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya adik perempuan yang sudah cukup umur dan siap menikah. Tapi tentu belum selesai. Ada pemuda yang melamar, tapi dari keluarga yang berantakan. kawin cerai berkali-kali. Yang siapanya ini? Yang melamar atau keluarganya? Akhlak pemuda tersebut cenderung baik, tapi pengetahuan agamanya kurang. Sementara alternatif calon lain yang lebih baik dari pemuda tersebut belum ada. Insya Allah di sini banyak juga ini. Apakah lebih baik cepat dinikahkan saja? Keluarga mengkhawatirkan perilaku kawin cerai orang tuanya akan menimpa juga pada anaknya. Keluarga khawatir dengan calon mertua seperti itu akan mencoreng nama keluarga yang cukup terpandang. Ya, memang yang namanya menikah itu, ya, melihat agama, ya, terutama laki kepada perempuan, tungkahul mar'ali arba, wanita dinikahi karena empat perkara, ya, lijamaliha, limaliha, walisabiha, walidiniha, fadwa bidadiddin, dari terjaga, karena hartanya, karena kecantikannya, karena kedudukannya, karena agamanya. Pilih agama, ya, maka selamatlah kamu. Demikian juga laki-laki ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faḍallahu wa dhama 'ala ba'dhi rabbahu min amwalihim. Laki-laki lah pemimpin bagi perempuan, ya, karena disebabkan keutamaan satu dan yang lainnya dan disebabkan nafkah yang diberikan kepada mereka. Maka di sini ya juga harus hati-hati, ya. Boleh, dan kalau bisa satu sama lain yang sudah kenal itu saling menawarkan adiknya, menawarkan putrinya, menawarkan putranya karena sudah kenal. Ya, kalau sudah kenal itu paham bagaimana karakternya, bagaimana akhlaknya. Namun kalau memang orang tersebut anak tersebut baik, ya dari agamanya, jangan, dan sudah memang bertanggung jawab, ya sudah tahu, nggak masalah keluarga, ya maka belum tentu akan berpengaruh pada anaknya. Berapa banyak orang tuanya tidak baik, tapi anaknya juga anaknya baik. Namun kalau memang ingin sempurna, ya, ya cari yang lain. Ya. Kalau memang sempurna dan tidak bisa kesempurnaan ada pada satu orang, pasti ada kekurangannya. Kalau memang itu cocok, ya, dan agamanya baik, akhlaknya baik, ya, kemudian bertanggung jawab, kenapa harus dipikir lagi karena yang perempuan sudah siap menikah? Bagaimana hukum seorang muslimah bersalaman dengan wanita non muslim? Gak ada masalah, ya, asalkan bukan untuk ke hati, ya, hanya sekedar berjabatan tangan. Yang tidak boleh menampakkan auratnya, aurat wanita muslimah kepada wanita yang di luar Islam sebagaimana di depan laki-laki. Apakah dibenarkan memutuskan silaturahim dengan orang yang murtad? Orang yang murtad, Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang mengganti agamanya alias murtad, maka bunuhlah dia. Nah, tapi yang bunuh siapa? Bukan saudara, bukan kita, bukan Pak RT, bukan Pak RW, tapi harus penguasa. Dan penguasa yang melakukan. Kalau tidak, ya tidak. Nah, kemudian hubungan kita dengannya, jaga hubungan baik, ya, dakwahi lagi, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali kepada agamanya. Kemudian kita lihat bagaimana sahabat Abu Hurairah, ibunya di luar Islam, sementara juga Mus'ab bin Umair, ibunya menentang dia masuk Islam, tapi tidak merubah hubungan keduanya. Maka Abu Hurairah mencoba untuk mendakwahi ibunya sampai ibunya akhirnya dengan doa Nabi masuk Islam. Seandainya ibunya tersebut nyuruh untuk berbuat kesyirikan, apa kata Allah? Firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka min ilmun fala tuthihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, kamu jangan taati, tapi tetap berhubungan baik dengan keduanya dalam kehidupan dunia ini. Ya. Maka hubungan silaturahim tetap dijaga. Kemudian yang paling baik adalah hubungan silaturahim tersebut mendoakan kembalinya dia kepada iman, kepada Islam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya ingin tanya, bagaimana dengan teman yang mudah tersinggung? Saya tidak bermaksud menyakiti teman saya dengan perkataan, namun ternyata teman saya tiba-tiba marah dan mendiamkan saya. Apa harusnya yang seharusnya saya lakukan? karena sudah terjadi berulang kali dan selalu saya yang meminta maaf, apakah saya harus memperbaiki akhlak saya? Berarti ada salah paham, padahal maksudnya tidak seperti itu. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi pernah bersama istri beliau, Sofia, ketika beliau berada di Masjid Itikaf. Sofia berkunjung. Kemudian di malam hari, Nabi mengantarkan keluar masjid. Kemudian ada dua sahabat Ansor lewat depannya dengan lari terburu-buru. Lalu Nabi manggil, sini. Ya, ini Sofia istriku. Akhirnya dua sahabat ini, kami tidak menuduh Nabi, ya. Fima makna. Nah, ini ulama mengatakan seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Rajab, menunjukkan rafu' asy-syubhah, mengangkat kerancuan. Ya, klarifikasi sebelum terjadinya sesuatu. Khawatir dituduh macam-macam, Nabi menjelaskan. Apalagi kalau misalnya orang salah paham. Sebenarnya kita tidak seperti itu, bisa kita menjelaskan. Ya, itu dalilnya. Maka kalau memang salah paham, ya jelaskan apa adanya, bahwa saya tidak bermaksud seperti itu. Maka saudara tidak dimasukkan kepada orang yang menyakiti hati orang lain, karena memang bukan tujuannya seperti itu. Di tempat anak ada konser musik yang menggunakan pawang hujan, kebetulan saat itu tidak hujan. Setelah pertunjukan selesai, turun hujan. Apakah ada doanya agar mereka tidak sombong, atau ada doanya penangkis agar saat pertunjukan turun hujan? Dukun sama paranormal beradu nanti, Pak. Kalau saya ingin tahu nanti, wah, ada paranormal lebih mantap. Ya sudah, Allah Ta'ala berturunkan hujan, ya. Bukan pawang itu, bukan, jangan percaya. Ya, jangan percaya. Karena yang bisa ngatur hujan adalah Allah. Yang bisa menurunkan hujan adalah Allah. Ya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, aku katakan agar kalian beristighfar mohon ampun kepada Allah. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan air hujan dari langit yang akan memberikan kecukupan anak dan harta serta mencukupkan kalian dengan buah-buahan dan sungai-sungai. Maka jangan percaya, karena yang mengatur hujan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan rububiyah, tauhid rububiyah. Dan orang Quraisy, musyrik Quraisy, mereka yakin ketika Allah berfirman, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh fasayaquluna. Muhammad, seandainya kau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan rezeki dari langit? Allah Ta'ala. Itu jawab orang Quraisy. Ya, tapi mereka menyebut Allah dalam masalah tauhid uluhiyah. Nah, ini sampai hujan pun seakan-akan berada di tangan manusia, maka ini tidak benar, itu merupakan kesyirikan. Bagaimana hubungan antara ayat Al-Qur'an An-Nahl 36 dengan hadis sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini tidak ada apa namanya pertentangan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa yatanibut tawud. An-Nahl ayat 36, ya, bahwa sungguh kami utus pada masing-masing umat seorang rasul untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan tauhid, ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Bu'ithtu liutammima masalihal akhlaq." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Dan di sini akhlak yang paling utama kepada Allah adalah dengan tauhid. Dan Nabi ketika ditanya, akhlak Nabi seperti apa? Karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Quran. Dan Quran menyatakan bagaimana dakwah para rasul. Bahkan ayat pertama kali yang mengandung perintah di Quran, antum buka surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, perintah pertama kali adalah perintah bertauhid, yaitu surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah saja, yang telah menciptakan kalian dan sebelum kalian. Nah, ini menunjukkan ini perintah pertama kali dalam Al-Qur'an, yaitu perintah tauhid. Ya. Dan ini semua nabi adalah diperintahkan untuk mentauhidkan manusia. Bagaimana cara berbaktinya anak pada orang tua yang keduanya berpisah karena anak kuliah? Apakah uang kiriman orang tua yang disedekahkan maupun disumbangkan untuk pengajian pahalanya mengalir kepada orang tua? Iya, insya Allah. Ya, insya Allah demikian. Maka Nabi bersabda, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik ayahmu. Ya. Bahkan nanti orang tua dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala, ditingkatkan derajatnya. Sebagaimana Nabi bersabda, innallaha la yarfa'u ad-darajata li 'abdi salih fil jannah fa yaqulu ya rab anna li hadhi fa yuqal bi istighfari waladika laka. Bahwa Allah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga dan hamba itu bertanya, ya Allah, ini untuk saya, dari mana ini? Dikatakan pada orang itu, ini merupakan istighfar yang dimintakan anakmu untukmu. Afwan Ustaz, apa perbedaan antara silaturrahim dan silaturrahmi? Ya. Ar-rahim, ya. Ar-rahim itu rahim. Rahim perempuan. Silah menyambung. Ya. Rahim atau rahmi itu ar-rahim, ar-rahim. Ar-rahmi, silaturrahmi. Ya, ar-rahmi. Ya. Coba dilihat nanti di kamus ar-rahim, ya, ar-rahmi. Kalau ar-rahim, ya, mungkin salah dengar saja di sini, ya, karena rahim, ya, rahim kalau bahasa Arabnya ada ar-rahmi, kemudian jadi Indonesia menjadi rahim, ya, jadi rahim, ar-rahmi, ar-rahmu di Indonesia jadi rahim, silaturrahim, silaturrahim jadi silaturrahim, ya. Ar-rahim, ya. Dan mungkin yang benar adalah silaturrahim, ya. Silaturrahim. Bagaimana menghadapi mantan mertua yang telah memutuskan silaturrahim kepada kita, sementara saya sudah berusaha untuk bersilaturrahim pada beliau? Ya, sabar, ya. Sabar. Bahkan bagus kalau masih menyambung hubungan baik, ya. Tapi memang silaturrahim itu adalah yang ada kaitannya dengan rahim, dengan darah kita. Dan mertua ini meskipun sudah cerai tetap menjadi mahram untuk selamanya. Yang namanya mertua itu, ya, alal abad. Sehingga dengan mantan mertua itu tetap ada hubungan, ya, terjadi mahramnya. Yaitu bersabar ketika kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Pernah ada seorang dai, seorang ustaz bertanya kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, saya sudah datang ke rumahnya berbuat baik, ya Syekh, tapi tidak dihiraukan. Apa kata beliau? Datang lagi berbuat lagi. Sudah lagi tidak dihiraukan, datang lagi itu tambahan pahala bagi anda, tambahan pahala bagi kita dan mengurangi dosa kita. Semua manusia pasti berdosa, ya Ustaz Barakallahu Fik, semua manusia pasti berdosa. Apabila kita berdosa kepada orang tapi orang itu sudah meninggal, bagaimana cara menembus dosa itu? Mohon penjelasannya. Iya, semua orang pasti berdosa. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Nabi. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Dan yang paling baik di antara yang berbuat dosa yang mau bertobat. Lantas bagaimana tobat seorang yang berbuat dosa kepada orang yang sudah meninggal? Memang dosa kita kepada manusia ini, ya, kedzaliman kita kepada manusia itu diserahkan antara manusia. Nabi bersabda, "Man kanat madlamatun li akhihi falyatahallalha min." Orang yang punya kedzaliman kepada saudaranya minta dihalalkan. Wa taqdul ma inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. takutlah kepada kedzaliman, karena kedzaliman merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi, inni haram tu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalimu. Wahai hamba-Ku, Aku haramkan dzalim pada diriku, maka Aku haramkan pada kalian perbuatan dzalim, maka janganlah kalian saling berbuat dzalim. Nah, dzalim kepada manusia enggak lepas tiga. Kullul muslim ala muslim haram, damuhu wa maluhu wa 'irdu. Orang Islam dengan yang lainnya haram, darah, harta, kehormatan. Nah, ini enggak lepas tiga ini, darah, harta, kehormatan. Ya. Kalau berkaitan dengan darah, kisos. Kalau enggak kisos, minta maaf. Berkaitan dengan harta, minta maaf. La yahillu malu imri'in illa bi nafsihi, enggak halal harta seorang sampai dia menghalalkannya. Demikian juga harga dirinya, minta maaf. Kalau enggak bisa minta maaf karena sudah jauh atau sudah meninggal, maka apa? Yang pertama, ya kita minta maaf kepada Allah. Yang kedua, memohonkan ampun bagi orang yang kita zalimi tadi. Kalau berkaitan dengan hartanya masih ada ahli waris, kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau enggak ada hartanya, keluarkan, sedekahkan, pahalanya ditujukan pada orang tersebut. Bagaimana sikap seorang istri bila sifat suami yang keras, tidak hormat kepada orang tua? Orang tua siapa ini? Apakah istri lebih taat kepada suami atau orang tua, sementara suami bertentangan dengan akhlak Rasulullah kepada orang tua? Orang tua siapa? Kalau dimaksud orang tuanya suami, ya, maka nasihati suami tersebut, nasihati suami. Tapi kalau dimaksud dengan orang tua istri, apa maksudnya dari tidak hormat kepada orang tua tadi? Ya, sebab kalau seorang istri, seorang wanita sudah menikah, kira-kira sudah masih menjadi hak orang tuanya atau hak suaminya? Hak? Hak suami. Ya, sampai Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami, tapi tidak boleh. Ya. Kalau suami tersebut tidak hormat kepada mertua, yaitu orang tua istri, apa sebabnya? Ya, mesti ada sebabnya. Sebab sampai-sampai para ulama menjelaskan, ya, tentang hadis Nabi tidak bolehnya istri memasukkan orang ke rumahnya, termasuk juga orang tuanya, harus dengan seizin suami, harus dengan seizin suami. Dan kalau si istri sudah dibina dengan baik oleh suami, baik pada keluarga suami, pada orang tua, kepada adik-adiknya, kepada kakak-kakaknya, maka sang suami pun juga akan tahu diri, akan membalas al-jaza' min mithl amal, membalas kebaikan istri, ya, akan berbuat baik pula kepada keluarga istri, baik orang tuanya maupun keluarganya. Namun suami ini kepada orang tuanya sendiri wajib. Adapun kepada orang tua istri, ya, itu merupakan keutamaan, tidak sama. Sekarang pertanyaannya, seorang istri lebih patuh kepada orang tua suami atau orang tuanya sendiri? Ibu-ibu gak jawab ini. Ya, seorang istri lebih patuh kepada mertuanya atau kepada orang tuanya sendiri? Orang tua mertua pada orang tua suami. Kenapa? Suami milik orang tuanya, anta wa mauluka li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Istri milik suami. Maka yang ngaji insya Allah, ketika orang tuanya butuh, mertuanya butuh, yang diutamakan lah mertua. Nah, ini kalau suami istri hubungannya baik, ya. Nah, maka di sini ketika barangkali sang orang tua butuh, misalkan orang tua kita, orang tua suami butuh mau ganti AC, mau ganti sofa. Orang tua istri butuh masuk rumah sakit. Secara hak, siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan? Orang tua kita. Ganti sofa, ganti AC, karena milik kita milik orang tua. Namun, ya, karena hubungan kita dengan istri baik, ya, kemudian orang istri kita sudah kita bina dengan orang tua kita baik, dengan keluarga kita baik, ya, suami yang bijak akan melobi orang tuanya, Pak, ayah, ini mertua saya ke rumah sakit, Bapak AC, dan oh, gak ada masalah, sudah Bawa orang tuamu, mertuamu ya ke rumah sakit. Kalau perlu di tabungan ayah pakai juga sudah. Nah, itu. Karena apa? Karena orang tua kita, ya, orang tua suami sudah melihat menantunya baik. Hubungannya baik dan kita bina baik. Ya. Tapi kalau tidak baik, maka terjadilah ya, yaitu huru-hara di rumah tangga. Di mana istri curiga pada suami, suami juga curiga sama istri, ketika masing-masing berbuat pada orang tuanya kebaikan-kebaikan. Nah, maka kalau kita dudukkan nafkah wajib bagi suami untuk istrinya pertama, kedua untuk anaknya, atau dibalik anak pertama, istri yang kedua, ketiga ibunya kalau sudah cukup, sudah cukup bapaknya, kalau cukup lagi sudah perempuannya, sudah cukup lagi sudah laki-lakinya. Harapan itu istri adalah kebaikan-kebaikan. Hari ini akan kebaikan akan timbul jika apa, sang suami bijak ketika sudah apa, hubungan antara suami istri itu baik, sehingga membuat hubungan keluarga besar antara besan satu dengan yang lain baik. Ya. Tidak hanya kebaikan tersebut hanya berada pada surat undangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Undangan saja. Ya. Di antara tanda kebesaran Allah diciptakan kalian berpasangan-pasangan untuk hidup tenang, tentram, ya, rasa cinta kasih. Undangan selesai, terbuang, selesai semuanya. Ya. Kalau sudah hubungan suami istri bagus, baik, insya Allah para jemaah, ya, melihat sang suami baik sama istrinya, baik sama keluarganya, istri baik sama suami, baik sama keluarga suami, ini akan jadi contoh bagi keluarga besarnya. Akan jadi contoh. Ya. Sehingga apa, adik iparnya, kakak iparnya melihat, ya, di mana suami istri ini selalu rukun, berbakti pada orang tuanya, juga pada mertuanya. Yang seharusnya haknya suami, tapi suami melihat kemaslahatan yang lebih besar, saya berikan kepada orang tua istri. Seharusnya hak mertuanya, hak orang tuanya suami, ya, tapi karena melihat orang tua istri lebih butuh, lebih membutuhkan, sang suami pun melobi orang tuanya. Orang tua pun karena melihat hubungannya baik, maka orang tua pun juga mengalah. Kalau perlu bawa uang saya ini tabungan, bawa sudah, mertuamu dirawat dulu yang benar. Nah ini, itu terjadi pak. Ya, bukan malah nanti orang tua pakai dalil atau mau kali abik mertuamu itu bukan bapakmu. Ya, istri pun juga pakai dalil. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian paling baik pada istrinya, aku paling baik pada istri. Suami pakai dalil juga. Ya, la kuntu amiran hadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau boleh aku suruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami, enggak bakal damai, berantem terus. Mentang-mentang ngaji perang dalil. Ya, coba dibalik dalilnya itu, ya. Sang suami pakai dalil apa? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik pada istrinya dan aku paling baik pada istri. Sang istri pun pakai dalil, seandainya aku boleh nyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Sehingga apa? Yang satu sama lain saling menjaga kewajiban. Maka orang yang bijak adalah orang yang senantiasa menjaga dan melihara kewajibannya dan mengalah atas hak-haknya untuk kemaslahatan yang lebih besar. Bukan orang yang selalu korek-korek haknya, kewajiban dilalaikan. Ya. Kewajiban dijaga, mengalah atas hak untuk kepentingan dan kemaslahatan yang lebih besar. Bukan berarti tidak boleh kita nutut hak, tapi boleh mengalah, namanya hak. Oh enggak apa-apa, seharusnya kasih 5, enggak apa-apa sih, saya kasih 4,5, ngalah separuh, ngalah setengah. Ya. Enggak apa-apa dikasih 4, ya. Yang penting lebih untuk kemaslahatan. Itu orang bijak. Ya. Orang yang bijak menjaga kewajiban, mengalah atas hak untuk kepentingan dan kemaslahatan yang lebih besar. Orang yang tidak bijak selalu nutut haknya, melalaikan kewajibannya. Ada yang menganggap hari ini tidak bisa melaksanakan haji, sholat Jumat dan sholat hari raya karena tidak ada penguasa Islam. Bagaimana? Ya, nah, buktinya haji dilaksanakan, ada amirul haji. Ya, ada amirul haji. Apa sih yang dimaksud dengan penguasa itu? Imam Ahmad ditanya, siapa itu yang maksud dengan imam? Ya kalau orang di negeri itu nunjuk, inilah pemimpin, ya, itu dia pemimpin. Itu berkata Imam Ahmad. Ya, itu perkataan Imam Ahmad. Dan berapa orang dari para fuqaha Baghdad datang kepada Imam Ahmad tidak setuju dengan penguasa di situ, penguasa Islam katanya Al-Ma'mun, ya, pada saat itu. Dan Al-Ma'mun punya akidah keyakinan Quran makhluk karena dikelilingi oleh orang Mu'tazilah. ya, para suku agama datang kepada Imam Ahmad, ya, untuk memberontak. Apa kata Imam Ahmad? Jangan kalian cerai-beraikan kaum muslimin, jangan pecah kaum muslimin, jangan tumpahkan darah kaum muslimin. Ya. Padahal akidah Ahlussunnah mengatakan ittifaq sepakat, yang mengatakan Quran makhluk adalah kafir. Ya. Dan Imam Ahmad mengatakan wala al-mu'min ya amirul mu'minin, berarti masih ada syubhat sehingga tidak langsung dikatakan kafir. Ya. Tidak semua orang yang tidak berhukum kepada hukum Islam kemudian langsung dikatakan spontanitas kafir, tidak. Ini sudah dibahas panjang lebar, ya. Saya juga pernah membahas panjang lebar pada siaran, ya, di radio, ya, dan TV Roja. Oleh karena itu, ya, kita jangan sampai kena sunnah. Ini panjang kalau berbicara seperti itu, ya. Kita lihat yang dimaksud hukum Islam apa? Apakah hanya potong tangan? Hanya rajang? Hanya dipenggalnya? Sholat hukum Islam. Apakah yang tidak boleh di sini? Ditegakkan. Haji, puasa, pernikahan, semua. Ya, hanya sebagian saja. Dan semua hukum Islam itu terjaga. Bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan. Ya. Hanya sebagian saja. Ya. Kita memiliki akhlak yang buruk di masa lalu. Hingga lisan kita apa ini, banyak menyakiti orang lain. Mencela, menggunjing, mengejek hati yang banyak berprasangka buruk. Bagaimana bila kita minta maaf tapi tidak bisa dihubungi lagi orangnya, atau tidak sempat meminta maaf karena dia telah mendahului kita, masihkah kita dituntut di akhirat? Ya, kita sudah bertobat. Jika, ya, kalau sudah meninggal, sudah saya katakan tadi, kita mohon ampun pada Allah dan memohon ampun untuk orang itu. Jika berkaitan dengan harta, kembalikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak ada, sedekahkan yang pahalanya ditujukan untuknya. Kalau sudah begitu, termasuk tobat kita. Ya. Ustaz, bagaimana hukum seorang suami yang tidak bisa menjaga lisan dalam mencela kekurangan atau fisik istri, dan suami yang mudah mengucap talak ketika marah? Ya, Nabi sudah bersabda, wala tuqabbih, ya, wala tadribul wajha wala tuqabbih. Jangan memukul muka dan jangan menjelek-jelekkan istrinya. Memukul muka, karena biasanya orang memukul itu yang jadi sasaran utama biasanya muka, ya. Jangan memukul, kalau memukul jangan memukul muka dan jangan menimbulkan bekas, ya, yaitu ghairu mubarrih. Karena bisa jadi ada seorang suami yang memukul istrinya seperti memukul budak, ya, bisa jadi malam hari dia tidur bersamanya. Oleh karena itu, kalau melihat kekurangan istri, la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah, ya, orang mukmin atau suami di sini yaitu mencela habis-habisan istrinya. Kalau dia tidak suka pada akhlak yang satu, radhiya minha akhar, maka dia akan rela dengan akhlak yang lainnya. Oh betul, istri saya ini masakannya gak enak, tapi masya Allah dia dalam merawat anak. Oh ya, istri saya ini dalam hal ini gak menyenangkan, tapi hal-hal yang lain menyenangkan. Maka jangan hanya melihat satu sisi saja. Ya. Maka bagi istri, bagi suami yang seperti itu, kalau sampai mengatakan talak, ya, Nabi bersabda, talatun jidduhu najiddun wa hizduhu najiddun annika wa talak wa rujuk wa firwaya wa itku. Tiga perkara, seriusnya serius, bercandanya serius. Yang pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga rujuk, dan yang lain yaitu al-itku, membesar duda. Misalkan suami sambil cengar-cengir, wah istriku sayangku ya, aku ceraikan kamu ya, aku talak kamu, jatuh. Meskipun sambil bercanda, ya, sambil marah juga jatuh. Ya, kecuali sambil mabuk sudah gak ingat apa-apa, gak jelas dengan omongannya. Ya. Nah, ini marah ini juga memang ulama ada berbeda pendapat. Kalau marahnya sampai seperti orang mabuk, tapi kalau marahnya masih terkontrol, ya, dan insya Allah marahnya masih ingat, maka jatuh talaknya. Apa bedanya takwa dan tawakal? At-taqwa maknanya adalah apa yang paling baik? Definisi yang diberikan oleh Thalib bin Habib seorang tabi'in mengatakan at-taqwa adalah anta ma'ala bi ta'atillah ala nur min Allah tarju tawabullah wa anta tu maksiatullah ala nur min Allah takhafukumullah. Taqwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan ilmu dan mengharap pahala dari Allah. Meninggalkan dosa kepada Allah sesuai dengan ilmu dan takut kepada siksa Allah. Itu takwa. Adapun tawakal adalah menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusannya dengan tidak meninggalkan untuk mengambil sebab. Seperti apa? Ada sahabat yang menaruh untanya di masjid tidak diikat, lalu mengatakan saya tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Kawin dulu baru tawakal punya anak atau tidak. Ya. Kerja dulu baru tawakal miskin atau kaya. Belajar baru tawakal. Harus berusaha baru tawakal. Ya. Apa maksud tugas Rasulullah menyempurnakan akhlak yang baik? Ya. Maksudnya adalah ya Rasulullah SAW ya, diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana akhlak kepada tetangga, menyempurnakan akhlak bagaimana kepada orang tua, kepada orang lebih tua dan seterusnya. Apa maksud mencegah kemungkaran dengan hati? Mencegah kemungkaran dengan hati yaitu mengingkari hati kita, enggak suka kita marah hati kita. Ya, kemudian bukan berarti lalu duduk bersama mereka, harus ditinggalkan. Ngomong enggak bisa, apalagi berbuat dengan tangan atau kekuasaan. Maka hati kita benci dan tidak rela dengan kemungkaran itu. Kemudian harus meninggalkannya. Bukan berarti benci hatinya tapi duduk bersamanya, santai-santai bersama kemungkaran itu. Bagaimana sikap kita sebagai seorang istri jika suami kita masih melakukan maksiat walaupun sudah berkali-kali kita ingatkan? Salahkah jika seorang istri untuk nolak jika diajak melakukan kemaksiatan yang menyebabkan suami kita marah walaupun kita menolaknya dengan lemah lembut? Ya enggak salah. Karena kalau disuruh maksiat enggak boleh taat. Nabi bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya. "La ta'ata li hadin fi ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala." Tidak ada ketaatan kepada seorang dalam rangka berbuat dosa kepada Allah. Wa innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya hal yang baik-baik saja. Terakhir, bagaimana jika ada akhwat yang seringkali menjauhi majelis di masyarakat dengan dalih menjauhi ghibah, namun di mata masyarakat dia berakhlak buruk karena tidak ramah? Seharusnya tidak demikian, ya. Memang kalau kita tidak bisa menghindari kondisi yang buruk, kita tinggalkan. Kalau kita punya akhlak air, ini air saya tuangkan dulu, maaf pak, ya, maka kita silakan bergaul dengan garam. Karena apa? Garam akan larut dengan air. Tapi kalau kita punya sifat garam, jangan coba-coba bergaul dengan air, ya, kita akan larut. Makanya Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalili falyadzur ahadukum man yukhalil. Seorang tergantung agama temannya, maka perhatian dari siapa dia berkawan. Nah kalau kita kadang gak enakan airnya larut, maka kita tidak boleh. Namun bukan berarti gak ramah. Lewat depannya, assalamualaikum, sapa jabat tangan, gimana kabarnya bu, lagi pegang gendong anak, pegang kepalanya, masya Allah, semoga jadi soleh atau soleha, lucu, dicium keningnya, selesai. Ya, bukan berarti udah bergabung dan jalan seperti kuda yang cuma satu mata gitu, terus lurus, gak nyapa kanan kiri, tidak. Ya, ucapin salam, sapa orang. Menyapa orang, dia bukan berarti harus bergaul duduk bersamanya. Assalamualaikum, jalan. Ya. Maka sapa. Nah, tapi kadang ada orang yang enggak mampu untuk bersama orang, akhirnya ikut ngerumpi orang, ikut gosip orang. Maka seperti ini jangan, enggak boleh. Nanti akan rusak juga. Ya, Nabi bersabda terakhir nih, maqtalu al-jalisi as-salih wal jalisi as-su' ka habil miski wa nafi khikir. Hamilul miski imma an yuhdiya wa imma an tabta'min wa imma an yuhriqa thiyaba wa imma an tajida rihan thayyiban wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyaba wa imma an tajida rihan khabithatan. Rawahul Bukhari. Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, ada tiga kemungkinan. Pertama, engkau membeli darinya. Kalau enggak, dapat dari dia. Ya, coba kalau ada tablik akbar, orang jual minyak wangi depan, antum enggak bawa duit, ya, lewat depannya. Masya Allah, kasih satu. Ya. Ganti yang lain, kasih lagi. Dapat lima, naik angkot, naik bus, atau udah enggak perlu kedel lagi, karena apok sudah hilang. Kenapa? Karena berkawan dengan penjual minyak wangi. Ya. Kalau tidak, akan dapat baunya. Tapi, pandai besi, ya, entah terbakar bajumu atau dapat bau yang tidak enak. Coba duduk dengan orang yang pesta narkoba, ada operasi, enggak mau tahu polisi, semua akan dibawa, gebuk dulu, kalau enggak terbukti baru lepas. Ya. Tapi kalau tidak, sudah diangkut bahwa dia ini yang kena apa tangkap bulan-bulan. Ya, seperti itu. Itu kalau berkawan dengan tidak bagus. Oleh karena itu perhatikan. Kalau tapi kalau kita memang punya sifat air, silakan bergaul dengan garam untuk melarutkan garam. Kita iman kuat, teman di kantor, ya mungkin dia nggak pernah sholat, nggak pernah berjamaah, kita ajak makan dulu, makan bareng-bareng jam 11, ya 20 menit makan, dengar azan, masa sudah dikasih nasi padang nggak mau diajak sholat, nah, gitu kan? Pak jam sholat pak, iya pak iya, insya Allah jangan dapat pahala antum, karena antum niatnya ikhlas bukan untuk tujuan yang lain, ya. Nah kalau kita punya sifat air. Tapi kalau punya sifat garam, jangan coba-coba bersama dengan mereka. Akan dibisikin, kamu mendingan loh cuma 25 juta korupsi itu surah 100-200. Oh iya benar, setan yang bisikin kita seperti itu. Mendingan kamu enggak surah jemaah ini enggak pernah sama sekali. Ini hanya sekali. Itulah kalau kita berteman dengan yang tidak bagus. Demikian, minta maaf melebihi 8 menit ya, batasnya 11.15. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.